Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi Al-Naisaburi fi sahihi bi Kitabil Iman. Summa zahaba bi ila Sidratil Muntaha wa iza waraquha ka'adhanil filati wa iza filati ka'adhanil piyalati wa iza samaruha kal filali qala falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiya taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha fa awhallahu ilayya ma awha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylatin panazaltu ila Musa alaihi salam faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalika fa inni qad balawtu bani israila wa khabartuhum qala faraja'tu ila rabbi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li abaina wa ummahatina. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, melanjutkan pembahasan tentang mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin belum selesai. Thumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha, kemudian dia Jibril membawaku ke As-Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin, sidrah itu di bumi sejenis pohon, pohon bidara, pohon sidrah. Adapun yang di atas sana, wallahu alam. Kata Ibnu Abbas dan ahli tafsir lainnya, dikatakan Sidratul Muntaha karena ilmu malaikat itu yantahi ilaiha, karena ilmu malaikat itu hanya sampai di situ saja, tak ada lagi lebih daripada itu. Itu yang paling terakhir yang diketahui malaikat, Sidratul Muntaha, arti al-muntaha yang habis, yang selesai. Di situlah habis ilmu malaikat, tak ada lagi ilmu malaikat apa yang ada di atas Sidratul Muntaha. Walam yujawiza ahadun illa Rasulullah, dan tidak ada yang pernah melintasi Sidratul Muntaha, melewatinya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril pun tak melewati Sidratul Muntaha, sampai di situ saja, ke atasnya tidak. Sampai Sidratul Muntaha Nabi dan Allah saja. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'anhuma, dikatakan dia Sidratul Muntaha, anna sumyat bidhalik likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fauqiha ma yas'adu min tahtiha min amrillahi ta'ala, karena hanya sampai disitulah segala yang naik dan turun dari makhluk, malaikat-malaikat yang naik, amalan-amalan naik, hanya sampai di situ saja. Ya, tak ada lagi di atas itu, karena setiap hari turun naik, turun untuk malaikat ke bumi, naik malaikat ke langit. Ya, yang paling menghabiskan yang mereka dapat capai hanyalah Sidratul Muntaha. Amalan-amalan hamba semuanya sampai di sana, tak ada lagi melewati itu. Jadi Nabi SAW dibawa Jibril ke tempat itu, As-Sidrah. Kata Allah, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ingatlah manakala sidrah itu diliputi dengan apa yang meliputinya dari keindahan, warna-warni yang indah. Mazaqal basaru wa mataqa. Tidaklah menyimpang pandangan mata hamba itu Muhammad, tidak pula melampaui batas. Begitu indahnya dia, sehingga di sini disifati Nabi, wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Daun-daun sidrah itu besar-besar bagaikan besarnya ya telinga-telinga gajah. Daunnya besar-besar bagaikan besarnya telinga gajah. Wa idza samaruha kalqilal. Dan buah-buahnya juga besar bagaikan alqilal. Alqilal adalah wadah air yang terbuat dari ya, bahan kulit binatang. Kalqilal, ya, bagaikan wadah yang begitu besar, ya, yang dia dapat mengumpulkan dua atau tiga daripada wadah-wadah biasa berupa air. Jadi buah-buahnya bagaikan alqilal, bagaikan timba-timba yang besar. Qal, berkata perawi ini, falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasyah taghayyarat. Tatkala sidrah ini ya datang kepadanya apa yang meliputinya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, taghayyarat, dia pun berubah. Kata Rasulullah, fama ahadun min khalqillah, tidak ada satupun makhluk Allah yastati'u an yan'ataha, yang dapat mengekspresikan, menggambarkan sidrah tersebut, min husniha, karena indahnya dia. Ya, kata Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh benar-benar dia telah melihat daripada tanda-tanda Tuhannya, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Nabi tak bisa menyipati bagaimana indahnya sidrah. Bahkan tak ada seorang pun makhluk dapat menyipati keindahannya. Fawahallahu ilayya ma auha. Maka Allah mewahyukan kepadaku apa-apa yang diwahyukan. Fafaradu alayya khamsina salatan fi kulli yawmin wa laylah. Maka dia wajibkan saya salat 50 kali sehari semalam. 50 kali. Bayangkan 50 kali jika jadi salat aja kerja kita. Tapi rahmat Allah jalla wa ala dengan hikmahnya, dia ingin memberikan kepada kita pahala 50 kali. Ya, walaupun hanya 5 kali, dia lipat gandakan 5 menjadi 10. Seolah-olah kita salat 50 kali sehari semalam. Fanazaltu ila Musa, kata Nabi, setelah itu aku pun turun, sampailah kepada Musa. Sebelumnya Nabi mendapati Musa di langit yang keenam. Dan di sini tak disebutkan di mana dia berjumpa dengan Musa. Faqala ma farata rabbuka ala ummatik, dia bertanya, apa yang telah diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Faqultu khamsina salatan, aku menjawab salat 50 kali sehari semalam. Qala irji' ila rabbik, kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu, irji' ila rabbik, menunjukkan Allah di atas. Musa pun mengakuinya. Nabi di atas Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Mi'raj adalah peristiwa yang paling kuat menunjukkan Allah di atas. Bukan di mana-mana sebagaimana pandangan Jahmiyah Mu'tazilah. Mintalah kepada Tuhanmu at-takhfif, keringanan. Fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Umatmu pasti tak akan mampu mengerjakannya. Ini pengalaman Musa. Menunjukkan pengalaman dalam dakwah itu penting dijadikan sebagai pelajaran. Dan ini menunjukkan Musa rahmat kepada umat ini. Kata Musa, pergilah kembali kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Fa inni qad balawtu bani Israel wa khabartuhum. Aku sudah pernah menguji bani Israel, kutes mereka. Ya, dalam beberapa riwayat mereka lebih kuat tubuhnya daripada umatmu, mereka lebih panjang umurnya daripada umatmu. Mintalah kepada Rabbmu keringanan. Naam. Qala. Qala. Raja'tu. Qala faraja'tu ila rabbi. Qala faraja'tu ila rabbi. Faqultu ya rabbi khaffif ala ummati. Fakhatta anni khamsan. Faraja'tu ila Musa. Faqultu khatta anni khamsan. Hatta anni khamsan. Qala inna ummataka la yutiquna zalik. Farji' ila rabbika. Pas'alhu takhfifa. Naam. Berkata Nabi, faraja'tu ila Rabbi, faqultu ya Rabb, aku pun kembali ke atas kepada Tuhanku. Naik lagi dia ke Sidratul Muntaha, melintasi Sidratul Muntaha. Dan dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, khaffif ala ummati, ringankanlah beban ini bagi umatku. Fahatta anni khamsan, maka Allah kurangi 5. Jadilah dia 45. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa. Faqultu, aku bertanya, faqultu, aku mengatakan kepadanya, melaporkan, hatta anni khamsan. Dia, Allah, telah meringankan dariku, dikurangi 5. Qala inna ummataka la yutiquna dhalik. Berkata Musa, umatmu tak mampu. Farji'ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Naam. Qala falam azal. Qala falam azal arji'u baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammadu innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan. Hasbuka. Falam azal arji'u baina Rabbi tabaraka ta'ala wa baina Musa. Aku masih terus pulang balik antara Rabbku Allah dan Musa. Pulang balik, Nabi naik ke atas berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Antara Allah dan Musa, ini dalil yang kuat. Saya tak tahu kemana akalnya mutakallimun, ahlul kalam. Mengapa mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana? Ya. Payah-payah mereka mengatakan Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Kita tak pernah mengatakan Allah dari putih tempat. Ya, rusak akal mereka. Pulang balik Nabi kembali antara Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Berarti di atas Sidratul Muntaha Allah Jalla wa Ala. Ya. Hatta qala, pulang balik ya, aku kembali antara Allah dan Musa sampai akhirnya Allah berkata, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin. Ya Muhammad, dia itu salat 5 waktu kulla yaumin wa laylah, sehari semalam. Ini menunjukkan keagungan salat. Perintah kewajiban salat turun di langit. Semua perintah apapun turun di bumi. Perintah zakat, perintah haji, perintah puasa, perintah ini, perintah itu, tapi tidak salat. Perintahnya turun di langit. Perintah-perintah dibawa oleh Jibril, tidak dengan salat, langsung Allah SWT memberikan tugas. Allahu Akbar. Ini pula yang banyak di ya, tinggalkan kaum muslimin. Kadang-kadang kita sedih datang ke satu pulau. Ya, kita salat berjamaah di masjid, kalau bukan karena kita, tak ada orang salat. 1-2 orang. Padahal pulaunya itu 90% kaum muslimin. Nah, kemana semua penduduk pulau tersebut? La ilaha illallah. Sedih melihat umat Islam. Ya. Mereka mengabaikan salat. Banyak yang tak salat. Banyak orang-orang pulau tak mau salat. Banyak. Hari raya paling meriah. paling meriah raya salat tak dikerjakan. Maka kata Allah, dia itu 5 waktu sehari semalam. Likulli salatin ashrun, setiap salat itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatan. Fadzalika khamsuna salatan. Memang bentuknya 5, tapi hasilnya 50 kali. Bentuk rahmat Allah kepada umat ini. Ya. Dalam beberapa riwayat, setelah 5, Nabi kembali kepada Musa. Musa masih mengatakan, ya Muhammad, 5 itu masih banyak. Aku sudah coba umat Bani Israel yang lebih kuat daripada umatmu lebih panjang. Aku khawatir umatmu tak mampu lagi. Mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ketika itu kata Nabi, aku malu kembali kepada Tuhanku. Setelah itulah Allah firmankan kepada Nabi yang mulia, dia itu 5 kali sehari semalam, tapi 50 kali di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat yang banyak dilalaikan kaum muslimin. Ya. Jangankan berjamaah, sendiri pun tidak. Kecuali Allah rahmati, hanya berapa gelintir daripada kaum muslimin yang menjaga salat 5 waktu. Naam Syekh. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutiba lahu ashran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in amilaha kutiba sayyi'atan kutibat sayyi'atan wahidatan. Qala panasuka. Waman hanna, kata Nabi SAW, waman hamma bihasanatin, kata Allah SWT, waman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang ingin melakukan kebaikan dan dia tidak mengerjakannya karena terhalang sesuatu hal, kutiballahu hasanah, dituliskan baginya 1 kebaikan. Mau salat malam, tak bangun karena uzur, kecapean, ya, sakit, maka dituliskan baginya pahala salat malam 1 sempurna. Ya, fa in amilaha kutibat lahu ashran. Kalau dia ternyata memang melakukannya, bangunlah dia di malam hari, dia salat, dituliskan baginya 10 pahala. Kalau tak jadi karena ada uzur, 1 pahala dapat. Kalau jadi, 10 pahala. Waman hamma bisayyi'atin, barang siapa ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, dan dia batalkan, tak jadi dikerjakan karena takut kepada Allah SWT, lam tuktab syai'an, tak ditulis apapun karena belum dilakukannya, belum dikatakannya. Fa'in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah, kalau dia kerjakan apa yang dia inginkan tersebut berupa kemaksiatan, dicatatkan begini 1 keburukan. Bayangkan, setiap kebaikan 10, keburukan 1. 10 banding 1. Kalaupun juga kita masih masuk neraka, ya dan billah, alangkah parahnya hamba tersebut. Masa 10 kebaikan dapat yang mengalahkan 1 keburukan, tetap dia masuk neraka, berarti tak ada kebaikannya. Orang masuk neraka adalah orang berat timbangan keburukan daripada kebaikan. Seharusnya orang-orang beriman itu masuk surga semuanya, tak melintasi neraka, karena setiap amalan mereka dilipat gandakan, sementara keburukan mereka tetap 1 ditulis. Bagaimana 1 dapat mengalahkan 10? Ini menunjukkan yang masuk neraka memang betul-betul orang teruk sekali, ya, orang yang paling celaka. Tak ada kebaikan yang dibawa sehingga masuk neraka, ya dan billah, atau terlampau banyak keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikan yang sedikit, sedikit sekali. Maka orang yang paling celaka adalah orang masuk neraka, tak dapatnya rahmat Allah yang luas, padahal rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya, ya, lebih luas 10 dibandingkan 1, tapi tetap masuk neraka, menunjukkan terpuruknya orang ini. Ini hamba yang paling terpuruk, tak di mana amal kebaikannya. Mungkin terlampau banyak kezalimannya. Maksiatnya begitu dahsyat, ketaatannya tak ada yang dapat dibanggakan. Nah. Qala panazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuhu fa qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu min. Ya, tetap Musa mengatakan setelah kuberitahukan dia 55 dan dia 50 kali, Musa masih mengatakan kembalilah kepada Tuhanmu, mohonkan daripadanya keringanan. Maka berkata Rasulullah, aku pun berkata, qad raja'tu ila rabbi. Aku sudah berkali-kali pulang kepada Tuhanku, hatta stahyaitu minhu. Sampai aku malu daripada Allah SWT. Lebih malu meminta lagi keringanan, bukan untuk dirinya, untuk umatnya. Menunjukkan betapa rahmatnya Nabi kepada umat ini. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Nabi apa yang menyusahkan kalian. Untuk kita Nabi SAW meminta keringanan, bukan untuk dirinya. Beliau salawatu Rabbi wassalamu alaih menikmati salat tersebut. Ya. Tapi untuk umatnya, agar umat ini selamat. Tetap juga ada umat ini tak mau selamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Qila ditanyakan, wa man ya aba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Yang patuh kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang menentangku, maka dia lah enggan masuk surga. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Baca satu lagi, Ustaz. Satu hadis lagi. Haddatsani Abdullah bin. Qala wa haddatsani Abdullah bin Hashim al-Abadiyu. Qala haddatsana Bahzu bin Asadin. Qala haddatsana Sulaimanu bin Mughirah. Qala haddatsana Thabitun. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu pantalaqu bi ila Zamzama fashuriha an sadari summa ghusila bima'i Zamzama summa unziltu. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam riwayat lainnya, memberitakan kepada Abdullah bin Hashim al-Abi, dia berkata, Bahz bin Asad memberitakan kepada kami, dia berkata, Sulaiman bin Mughirah memberitakan kepada kami, dia berkata, Thabit memberitakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, utitu, aku dibawa, fantolaku bi ila Zamzam. Ya, mereka membawaku ke Zamzam. Maksudnya ke sumur Zamzam. Fasyuriha an sadri, maka dibelahlah dadaku. Thumma ghusila bima'i Zamzam, kemudian dicucilah apa yang terdapat dalam dadaku berupa bagian-bagian daripada syaitan yang terdapat dalam hati ini. Thumma unziltu, setelah itu aku pun ditinggalkan. Dalam beberapa riwayat, jadi sebelum naik ke atas, Nabi terlebih dahulu dibersihkan hatinya. Dada Nabi dibelah ya, dua kali. Sekali ketika masih kecil, persiapan ketika dia untuk diangkat sebagai Rasul. Ketika di rumah Halimah, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan yang terdapat dalam hatinya daripada bagian-bagian syaitan. Ya, kemudian ditetapkan kembali. Lari puntang-panting ketika itu sahabat-sahabat Nabi. Mereka lapor kepada Halimah, Muhammad dibunuh. Halimah segera mengejar dan Nabi bukan pucat. Ya. Sekali lagi ketika sebelum naik ke atas, dibersihkan hati Nabi supaya sanggup melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Persiapan naik ke atas. Karena itu merupakan al-alamul ulwi, alam tinggi. Hanya para malaikat yang bisa naik ke atas dan roh para nabi beserta nabi-nabi yang sebagian masih hidup, diantaranya Musa alaihissalam. Orang-orang biasa tak bisa untuk naik ke atas al-alamul ulwi, meninggalkan al-alamul sufli. Dunia ini kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan alam raya, jagat raya, dibandingkan seluruh langit yang 7 lapis, dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, dibandingkan dengan kursi, dibandingkan dengan arasy, kecil, tak ada apa-apanya. Ya. Bila mana nanti kita mati, barulah ruh kita ini dibawa ke atas, masuk ke setiap langit, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Allah katakan kepada malaikat yang membawa ruh kita, kembalikan ruh hamba ini ke bumi. Ya, masukkan dia ke dalam kuburnya. Dari tanah dia ku ciptakan, kepada tanah dia ku kembalikan, dan dari tanah dia ku hidupkan kembali. Ya, kalau mau cepat ke langit, berarti apa? Apa kalau mau cepat ke langit? Matilah. Kalau ruhmu ruh orang beriman, kalau ruh orang-orang fasik, munafik, tak tembus langit pertama, dicampakkan sebelum langit pertama. Bagaimana dalam hadis Bara' bin Azib, Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.